Beliau merupakan tokoh ulama muda yang cukup produktif dalam tulisannya dan juga beliau cukup akurat dalam kajian-kajiannya. Dan saya yakin nama beliau sudah tidak asing lagi bagi jemaah sekalian. Beliau termasuk dalam pendiri atau inisiator berdirinya MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, ulama dan cendekiawan muda Indonesia. Beliau juga aktif di kegiatan dakwah dan saat ini beliau masih menjabat di Komisi Fatwa Dewan Dakwah saja. Dan ditambah lagi anggota Komisi Fatwa, anggota Komisi Fatwa MUI juga, dan menjadi pengurus umat sendiri bagi kami juga. Beliau menjadi dua insyaallah dari Majelis Dakwah Islam Indonesia, dan yang paling penting ya, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dan insyaallah akan membahas tentang masalah tema penting ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiknya sudah beres. Insyaallah kajian kita pada kali ini dalam bentuk dialog interaktif, dan nanti juga akan mengundang keikutsertaan ya dari hadirin semuanya untuk bersama-sama kita membahas tema yang sangat krusial ini, agar jangan sampai kita masuk dalam penyimpangan-penyimpangan. Karena menurut catatan kami ada sekitar puluhan aliran-aliran sesat yang muncul sejak 2000-an ini karena mereka salah dalam menyikapi hadis-hadis akhir zaman. Banyak yang kemudian mereka makan dirinya yang paling berat untuk menjabat sebagai khalifah. Ada yang kemudian ada yang mereka mengumpulkan jamaahnya, kelompoknya untuk mempersiapkan diri di tanggal 12 dan 12 tahun 2012. Ada di antara mereka yang kemudian memahami banyak apa tanda-tanda zaman ini, kemudian membuat satu ajaran baru yang munculnya Leah Eden, munculnya Milah Ibrahim, ya mungkin ini catatan-catatan yang saya miliki dan kemungkinan besar juga jamaah yang ada di sini juga memiliki catatan tersebut. Baik, alhamdulillah ada beberapa poin menarik yang kita kaji dan kita khususkan terkait dengan cubuat-cubuat akhir zaman. Mungkin kita langsung saja ke Ustaz Ahmad Zainal aja. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang masalah syubhat ini Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan mukadimah terlebih dahulu, apa pentingnya, urgensinya untuk kita mempelajari terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Saya dapat dalam syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat peserta tabligh akbar, tentang hari kiamat, apakah kiamat sudah dekat ya. Saya melihat para jemaah ya, agak lebih antusias untuk mendengar tentang kajian hari kiamat dibanding dengan kajian-kajian yang lainnya. Saya pikir karena hari kiamat ini menjadi hari yang kita tunggu-tunggu bersama. Barangkali juga ada sebagian dari kita yang mungkin bagaimana nanti kalau sebentar lagi datang hari kiamat. Makanya juga karena rasa penasaran kepengen menghadiri acara ini untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya sih hari kiamat itu. Apakah benar yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa kiamat sudah dekat banget, bahkan sebagian orang sudah mulai hitung-hitungan bulan per bulan, tahun per tahun, bahkan sudah menyebutkan tahun sekian akan terjadi hari kiamat, diantaranya adalah tahun 2012. Ya, saya mempunyai buku kiamat 2012 cukup banyak, cuma nggak saya bawa karena 2012 sudah berlalu. Nah, itu sempat ramai. Ya, sebagaimana disebutkan tadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu akan terjadi hari kiamat. Dan anehnya beberapa aktivis muslim juga ikut panik waktu itu. Saya mendengar beberapa tokoh juga ikut-ikutan pergi ke Alfamart, pergi ke Indomart, membeli sarimi 1 kerdus, membeli indomie 3 kerdus, membeli bahan-bahan makanan yang agak awet untuk diborong, ditaruh di rumahnya untuk menghadapi kiamat 2012. Itu seorang tokoh bagaimana dengan masyarakat umum. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa memang di masyarakat kita masih ada yang kurang yakin ya, dengan hari kiamat, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu ya, tentang datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahu kepada kita tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya. Tanda itu belum tentu terjadi. Contohnya ya, mungkin suatu ketika itu mendung seperti tadi malam. Ya, saya kebetulan taklim agak dekat dengan rumah saya, maka saya menggunakan motor ya, karena untuk efisiensi waktu saya menggunakan motor, dan ternyata keadaan mendung dan gerimis. Ya, ini mau hujan. Ternyata ditunggu-tunggu juga enggak hujan. Tanda-tandanya ada, tanda mau hujan itu adalah mendung. Itu baru tanda. Tanda itu bisa ya menunjukkan bahwa akan terjadi hujan beneran, tapi juga belum tentu turun hujan. Ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ini hujan atau tidak. Tapi kita bisa memastikan bahwa ini tanda hujan. Makanya sangat penting kalau pertanyaannya bagaimana apa urgensi kita mendalami atau mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat, jelas penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sabda yang sangat banyak sekali ya. Hadis-hadis tentang hari kiamat banyak, sudah ditulis para ulama, di antaranya yang saya bawa ini, kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat kecil. Ya, contoh karangan Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, ini pernah kita bedah ya di beberapa tempat. Ini menyebutkan bahwa tanda kiamat kecil itu jumlahnya ada 21 tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Apa tanda-tanda kiamat kecil itu? Tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu sebelum kita lahir, atau tanda-tanda kiamat yang kita tidak menemukan atau tidak menemui tanda kiamat itu karena sudah berlalu. Di antaranya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Itu sudah ada tanda-tandanya para hadirin, 14 abad yang lalu ya, itu sudah ada tanda hari kiamat. Sampai sekarang juga masih tanda-tanda. Waktu itu Rasulullah sudah memberikan ya, memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa kiamat sudah dekat ya, tetapi juga enggak datang-datang juga, karena dekat itu nisbi, dekatnya itu menurut siapa dan berapa lama itu yang kita enggak tahu. Dekat bukan berarti besok, dekat bukan berarti 10 tahun lagi, kita tidak tahu dekatnya berapa. Saya sekedar intermezzo, saya lama di Mesir. Orang Mesir itu kalau ditanya tentang suatu tempat, mana namanya masjid, masjid apa ini, Amar Ma'ruf, padahal nanyanya dari dari Jakarta Timur sana. Oh, Masjid Ammar itu dekat, tinggal masuk tol terus keluar nyampe. Jadi begitu sukanya, wah korib gitu, dekat. Ternyata kalau kita jalani, katanya dekat itu ternyata masih 5 kilo, katanya dekat. Nah, dekat menurut dia, jauh menurut saya kan begitu. Nah, ini korib itu masih nisbi belum jelas. Makanya kita kemudian tidak boleh kemudian menentukan bahwa kiamat itu tanggal sekian, karena sudah dekat, dekat menurut siapa. Nah, ini nisbi. Kemudian di antara tanda-tanda subur adalah terbelahnya bulan, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penaklukan Baitul Maqdis pada zaman Umar bin Khattab, ya. Kemudian terbunuhnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Terjadinya perang Jamal antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, ya, dengan Muawiyah. Perang Jamal, maaf, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, ya. Perang Jamal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian munculnya Khawarij, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Terus harta melimpah ruah, ya. Api yang keluar dari Hijaz, ya, itu termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Runtuhnya Imperium Persia dan Romawi, itu masuk tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah berlalu. Maka di sana ada tanda kedua, namanya tanda-tanda wusta, pertengahan hari kiamat. Tanda-tanda wusta itu tanda-tanda yang sebagiannya kita alamin masih berlangsung dan sebagiannya akan berlangsung. Kita belum menemukan atau belum menemui tanda-tanda itu, ya. Dan sebagian sudah berlalu baru saja kemarin, umpamanya seperti itu tanda wusta. Contohnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, nah, itu dulu sudah ada, sebelum kita lahir sudah ada, sekarang sedang berjalan dan nanti masih berjalan. Nah, itu tanda-tanda wusta. Menghiasi masjid, berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini juga perlu kita singgung sedikit, ya. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya, itu wabil khusus orang-orang Arab. Orang-orang Arab, ya, kalian akan melihat, ya, orang-orang Badui nanti yang dulunya adalah telanjang, nggak punya baju, nggak punya sandal, suatu ketika akan membangun bangunan yang tinggi-tinggi, gedung-gedung pencakar langit, yatatawaluna fil bunyan. Kita lihat gedung tertinggi di dunia itu bukan di Amerika, bukan di Jepang, bukan di Eropa, tapi di mana? Di Arab, tepatnya di Uni Emirat Arab, di Dubai. Itu gedung tertinggi di dunia, tiga-tiganya ada di Dubai, ya. Kemudian termasuk Burjul Zamzam yang ada di Mekah, itu termasuk nomor 4 atau nomor 5. Jadi Amerika, Jepang, Eropa sudah tertinggal jauh dengan Arab, padahal Arab baru kemarin sore menemukan minyak, tapi sudah meninggikan bangunan seperti itu. Bahkan mungkin dalam riwayat lain, padang pasir menjadi tanaman-tanaman yang subur. Dan kalau kita ke Timur Tengah sudah banyak taman-taman, sudah banyak pohon-pohon sangat subur. Di Mesir itu ada namanya Hadikoh Dauliyah. Ya, Hadikoh Dauliyah itu pusat taman internasional, dan itu banyak banget. Ya, jadi tidak bisa bedakan mana Mesir, mana Indonesia. Padahal dulu adalah padang pasir. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, benar itu tanda-tanda hari kiamat. Dihalalkannya sutra khomer zina, termasuk LGBT, ya, itu tanda hari kiamat, ya. Tadi saya ngobrol dengan beberapa jamaah waktu kuliah subuh bahwa LGBT itu termasuk mempercepat datangnya hari kiamat, karena orang sudah cinta sesama jenis. Bahkan ada seorang wanita yang kawin dengan anjing itu di Eropa, dan anjingnya sudah mati, maka dia menjadi janda. Nah, janda ini kemudian menunggu lamaran dari binatang lain, ternyata nikah keduanya nikah dengan kucing, ya. Jadi suami pertama anjing, suami kedua kucing, dan itu terjadi. Ini salah satu, ya, tanda hari kiamat, mempercepat tanda hari kiamat. Tetapi di sisi lain pada hadir rahimahullah, maraknya pengajian-pengajian ya tabligh akbar seperti ini, ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah ba'dal maghrib, kuliah duhur, itu memperlambat hari kiamat. Ya, memperlambat dalam artian kata tanda-tanda itu belum muncul semuanya. Justru sekarang orang banyak umroh, hampir tiap hari ada orang umroh. Semakin ramai itu Ka'bah dikelilingi orang-orang yang tawaf. Itu termasuk tanda-tanda yang menyebabkan kiamat itu belum datang. Karena salah satu tanda hari kiamat itu bahwa Ka'bah sepi. Tidak ada orang yang umroh sama sekali. Sehingga datanglah orang laki-laki dari Habasyah itu, dia bungkuk, pincang, membawa kapak, kemudian menghancurkan Ka'bah satu persatu, saking tidak ada yang umroh. Dan sekarang umrohnya banyak banget, haji antrinya 7 tahun, 10 tahun. Jadi insya Allah belum tanda-tanda itu belum muncul, apalagi masjid-masjid masih ramai, banyak orang baca Al-Quran. Bahkan sebaliknya, sekarang namanya Mahat Tahfidzul Quran, anak-anak kecil mulai menghafal Quran sudah semakin marah. Berarti menunjukkan satu sisi memang ada tanda-tanda hari kiamat, tapi satu sisi ada tanda-tanda bahwa kiamat itu belum datang dalam waktu dekat karena Islam masih marah. Jadi rahimahullah, itu tanda-tanda wusta secara cepat ya. Kemudian selain itu adalah kebenaran mimpi seorang mukmin ya. Kemudian nanti ada tanda-tanda kiamat masih wusta belum kubro yang akan datang. Di antaranya adalah terjadinya permusuhan dalam hati. Jazirah Arab penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai, sudah terjadi sekarang. Jadi ini tanda ini sudah terjadi ya. Kemudian ilmu digunakan untuk mencari harta, Al-Quran dijadikan dagangan, itu sudah berlaku ya. Seseorang berangan-angan untuk mati, hari ini sudah banyak. Bagaimana orang-orang karena saking fitnahnya begitu hebat, seperti di Suriah, di Yaman, di beberapa tempat, di Myanmar, orang itu bercita-cita mendingan daripada hidup seperti ini, mendingan saya mati. Itu termasuk tanda-tanda wusta yang sudah muncul, yang masih berlangsung. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria, dan sudah terbukti kalau kita mengunjungi anak yang baru lahir itu wanita, besok lagi ada yang melahirkan wanita terus. Bahkan saya waktu di Mesir itu sudah banyak pak teman-teman saya yang menikah, rata-rata anaknya wanita. Wah, ini sudah tanda hari kiamat. Saya pun begitu, anak saya pertama laki-laki semua, itu kiamat masih jauh. Anak ketiga dan anak keempat wanita, nah, ini kiamat sudah dekat ya. Saya kemarin juga dikunjungin seorang yang mempunyai anak 8, itu rata-rata wanita juga anaknya. Bahkan saya punya teman anaknya 6, wanita semuanya. Itu menunjukkan tanda-tanda hari kiamat ya. Maka nanti kalau ada orang lahir dilihat apakah wanita atau laki-laki. Kalau wanita berarti kiamat semakin dekat ya. Dan seterusnya ya, tentunya kalau kita bahas akan menjadi panjang, tapi pembahasan kita bukan pembahasan kiamat kecil, kiamat pertengahan dan kiamat yang besar, tapi pembahasan kita subhat tentang hari kiamat. Adapun tanda hari kiamat yang besar belum ada yang terlihat sampai sekarang. Ini pentingnya kita mempelajari tentang tanda hari kiamat supaya kita itu tahu sebenarnya posisi kita itu di mana. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang muncul, ini sudah dekat hari kiamat 2012, nanti mungkin muncul khilafah pada tahun 2025 ya. Begitu seterusnya, sehingga kita kadang-kadang panik di dalam menghadapi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terkait dengan kedekatan kiamat itu memang dari kabar Al-Qur'an Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu tadi Ustaz menyebutkan ada maknanya dari makna nisbi ya. Nah, bagaimana sebenarnya makna iqtirab as-sa'ah di dalam Al-Qur'an Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia ada berdiri atau secara makna yang lainnya? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Ya, masa ektarobat berarti dekat, kiamat itu sudah dekat. Ya hampir sama yang kita sampaikan bahwa dekatnya itu adalah nisbi, dekat menurut siapa. Kan itu ayat turun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. 14 abad yang lalu, 14 abad itu berapa? 1400 tahun yang katanya adalah umur umat Islam. Nanti akan kita bahas umur umat Islam itu insya Allah. Nah, itu makanya sekali lagi dekat itu bukan berarti dekat banget. Menurut dalilan ini Allah Subhanahu wa taala ya. Inna yarahu ba'ida wa narahu qariba. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi dekat ini adalah menurut Allah Subhanahu wa taala ya, bukan menurut kita. Kita tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui kapan kiamat datang. Ya. Makanya banyak syubhat-syubhat yang disalahpahami oleh apa oleh sebagian kaum muslimin ya, seperti hadis yang menunjukkan bahwa akan datang hari kiamat sebelum anak ini besar ya, maksudnya kiamat ada dua makna kiamat itu, kiamat untuk masing-masing dari kita itu kiamatnya adalah mati ya, barang siapa yang telah mati faqad qoma kiamatuhu, faqad qomat kiamatuhu, barang siapa yang sudah meninggal dunia berarti kiamat untuknya sudah jatuh. Benar, kiamat itu sudah datang bagi orang yang mati. Bagi yang belum mati, kiamatnya belum datang. Itu kiamat dalam arti kata yang kecil. Kiamat yang besar maksudnya rusaknya alam semesta ini secara keseluruhan, itu namanya kiamat yang sesungguhnya dimaksud di dalam Al-Qur'an, iqtarabatis saah wan syaqal qamar. Ya, jadi kata kuncinya adalah memang kiamat itu sudah mendekat saja, maka kemudian menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan ini adalah satu keniscayaan yang ya terjadi. Jadi menarik sekali untuk kita bahas ya, terkait dengan tanda akhir zaman. Memang sunnya banyak sekali saja kalau kita breakdown matematikanya. Namun kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita terkait dengan syubhat-syubhat. Nah di sini ada kita mencoba untuk melis beberapa syubhat-syubhat yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin saat ya, dalam catatan kami, dan mungkin nanti juga bisa dibandingkan dengan cerita bahasa terkait dengan yang pertama mungkin tentang pasukan Panji Hitam saat. Banyak kemudian hadis-hadis yang beredar tentang ashab yang rusuh dan yang lainnya, yang kemudian ada sebagian orang menafsirkan ataupun memberikan semacam legitimasi kursinya dari ini kemudian ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya saat sekarang mungkin ada yang mengatakan pasukan berjintang itu adalah pasukan yang kemudian secara berjintang mendengar oh berarti ada disebut tahrir misalnya, kemudian oh pasukan berjintang itu yang dimaksudkan adalah Taliban yang ada di Khorasan dan sebagainya. Ini bagaimana sebuah penjelasannya? Benarkah takwil-takwil seperti ini? Dan bagaimana sikap kita terkait dengan kabar dari Tanjidah? Baik, terima kasih. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis Tauban. Langsung terjemahnya aja. Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu. Maksudnya adalah Mekah. Ya, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah putra khalifah. Sekarang khalifah sudah berdiri belum? Sudah berdiri belum khalifah itu? Dan khalifah itu mempunyai tiga putra. Lah siapa yang khalifah punya tiga putra itu? Itu juga perlu penafsiran. Ya. Ada orang yang mengatakan, kita bahas bahwa khalifah itu adalah khalifah Saudi Arabia, yaitu Raja Fahd. Jadi pengkhususan. Oh iya, langsung to the point, Raja Fahd. Saya bacakan dulu hadisnya, baru nanti saya terangkan maksudnya siapa itu dan bagaimana syubhat-syubhat itu beredar. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasai perbendaharaan itu. Di dalam beberapa syarah hadis disebutkan bahwa perbendahara itu maksudnya Ka'bah. Karena itu mereka menganggap itu Saudi Arabia. Setelah itu muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Sekarang saya tanya, timur itu mana? Jawa Timur. Kalau dibanding dari Jawa Timur, jadi nanti ada pasukan dari Jawa Timur itu datang ke Jakarta pakai serban hitam. Nah itu bisa ditafsirkan seperti itu, bahwa timur itu menurut siapa dulu? Kalau ini Rasulullah SAW yang bersabda, berarti timur itu timurnya Saudi Arabia. Nah timurnya Saudi Arabia itu mana? Ada yang mengatakan Khurasan, karena Khurasan itu berarti kan Saudi Arabia, Khurasan itu sebelah timurnya, benar ya. Khurasan itu daerah Iran, ya daerah Iran, daerah Afghanistan itu Khurasan, Mawara al-Nahr. Ya setelah Irak itu ada Iran, ada Afghanistan, ada Turkmenistan dan seterusnya. Itu namanya Khurasan. Asia Tengah. Lah, lantas kemudian muncullah bendera-bendera hitam. Nah, jadi mereka itu membawa bendera hitam. Ya. Lantas mereka membunuh kalian dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Jadi perangnya itu sangat hebat sekali. Senjata-senjata itu luar biasa. Jadi benar-benar mereka pahlawan perang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya itu menyebut sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya berbaiatlah. Ini berbaiat ini yang kan ini salah pahami orang. Kayaknya orang dari Indonesia pergi ke Afghanistan berbaiat di sana karena meyakini hadis ini bahwa di Khurasan itulah ya tempatnya orang-orang yang membawa panji hitam. Walaupun dengan merangkak di atas salju. Gimana merangkak di atas salju? Ya, padahal salju kemarin saya dari Maroko, itu banyak saljunya di sana. Ya, barangkali itu maksudnya Maroko karena di sana namanya Gunung Atlas atau Meridim itu gunung. Itu ada gunung yang di atasnya salju. Kita main-main salju di sana. Itu bahkan di Maroko, bukan di Pakistan. Bahkan di Pakistan enggak ada salju kecuali musim dingin memang. Ya, di daerah Afghanistan ada saljunya. Maka jika kamu melihatnya berbaiklah walaupun dengan merangkak di atas salju karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Loh gimana? Al-Mahdi itu konon itu dibaiat di depan Ka'bah. Loh ini kok di Khurasan? Yang benar yang mana? Ya, maka sekarang muncullah orang-orang yang menganggap dirinya Imam Mahdi. Itu sudah muncul sejak dulu. Bahkan pecahan dari kelompok Syiah ya Qaramithah itu pernah menyerang jamaah haji dengan senjata dan membantai jamaah haji yang ada di depan Ka'bah. Ribuan orang meninggal dunia dan dia mengatakan saya Imam Mahdi. Nah, maka harus baiat di situ. Akhirnya Hajar Aswadnya dicuri sampai berapa puluh tahun itu di Asad di daerah timur Saudi Arabia. Setelah itu, setelah pembantian karena mengaku mati, datanglah Sukri ya, yang jamaah takfir membawa senjata, masih ada videonya bagaimana dia merengsek ke Mekah dan menembaki apa jamaah haji sampai banyak meninggal dunia dan menganggap dia adalah Imam Mahdi. Mungkin nanti akan datang lagi orang yang menganggap dirinya Imam Mahdi dan orang-orang harus baiat kepada dia. Ini salah satu kesalahan fatal, akibat fatal kalau kita menafsirkan hadis-hadis tentang kiamat menurut hawa nafsu kita. Akan muncul orang-orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Ini sangat berbahaya sekali. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan perbendaraan di dalam hadis ini adalah perbendaraan Ka'bah. Ini belum tentu Saudi Arabia. Akan ada tiga orang putra khalifah yang berperang di sisinya untuk merebutkan hingga datang akhir zaman dan keluarlah Imam Mahdi. Kita lihat ini salah satu nukilan ditulis oleh seseorang ya. Ada orang bernama Tony Carter, bukan Tony Sharkey ya. Di depan saya ada namanya Tony Sharkey ya, bukan itu. Ini saudaranya ini Tony Carter. Seorang analisis politik Amerika ya, dengan spesialisasi kajian Timur Tengah khususnya Arab Saudi, ini telah menyebutkan begini. Jadi dimaksud khalifah itu ada Raja Fahad ini punya putra mahkota dari tiga ibu. Dan kemudian saya juga ngobrol dengan salah seorang tokoh Indonesia yang dekat dengan kerajaan. Dia menceritakan tentang sejarah Saudi Arabia. Pertama adalah Pangeran Abdullah ya, yang kemarin jadi Raja Saudi kemudian sudah meninggal dunia. Yang kedua Pangeran Nayef ya, Pangeran Sultan dan Pangeran Salman. Nah, Pangeran Abdullah kemudian jadi raja dan meninggal dunia, masih ada tiga kekuatan, Salman, Sultan dan Nayef. Menurut cerita teman-teman yang mengetahui tentang Saudi Arabia, yang sekarang yang menang itu Pangeran Salman. yang teman-temannya atau saingannya sudah disingkirkan semuanya, ya. Makanya sekarang Salman, kemudian putra mahkotanya adalah Muhammad bin Salman, ya. Dan yang satu itu jadi menteri pertahanan, ya. Dan satu lagi putra mahkotanya, ada dua putra mahkota. Itu ditafsirkan bahwa itu putra khalifah. Padahal Saudi itu bukan khalifah, tapi kerajaan. Walaupun nanti kalau kita pembahasan masalah khilafah, kerajaan itu kadang-kadang memang disebut dengan khalifah. Seperti khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu juga disebut khalifah. Nah, tapi walaupun sistemnya kerajaan, tapi secara teritorial karena luasnya wilayahnya. Tapi ke Saudi ini kan cuma satu negara saja. Maka sebenarnya penafsiran seperti ini kurang pas lah, kurang pas, karena dia adalah negara dan ya jauh kalau dikatakan khilafah, gimana? Belum mengayomi seluruh wilayah. Bukan mengayomi, jadi kalau dikatakan itu khalifah juga kurang pas. Ya, walaupun kejadiannya memang, nah karena ini ada analisis kajian Timur Tengah, mereka tahu habis Raja Abdullah siapa dan sekarang memang Raja Salman. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan pada hadirin rahimakumullah, kemarin ada ulama atau tokoh dari Mesir mengatakan di televisi bahwa yang namanya Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Lah Abdullah ini adalah Raja Yordan sekarang. Raja Yordan sekarang namanya siapa? Abdullah, Raja Abdullah itu punya anak namanya Muhammad. Itu yang jadi Imam Mahdi. Nah itu tokoh Mesir itu, yeah. Nah, coba lebih kan lagi, banyak dagelan di sini kan, jadi masing-masing akan mengklaim ini nanti Khalifah Mahdi, yang satu bilang ini anaknya Muhammad bin Salman, nggak tahu lah, jadi Imam Mahdi dan seterusnya. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, hal-hal seperti ini mestinya harus kita jauhkan lah prediksi-prediksi seperti itu, karena semuanya hanya berdasarkan dzan. Innal dzunnu illa dzununa wa ma nahnu bimustaiqinin, kami itu hanya menduga-duga saja, pakai ilmu kira-kira. Nah, ilmu kira-kira enggak bisa untuk diterapkan di dalam masalah akidah. Tapi kalau ilmu kira-kira untuk fikih boleh. Jadi saya ulangi, ilmu kira-kira itu boleh dipakai dalam kajian fikih. Contohnya, ini saya itu sudah kentut atau belum sih? Wah, kira-kira belum lah. Nah, saya sholat dan sholatnya sah. Ini kira-kira sudah duhur belum sih? Oh, kira-kira sudah. Kita adzan duhur itu boleh ya dalam kajian fikih. Karena kajian fikih itu kebanyakan menggunakan ilmu kira-kira. Tapi kira-kira yang benar, yang baik. Tapi kalau akidah nggak bisa pakai ilmu kira-kira, apalagi masalah hari kiamat. Hari kiamat pakai ilmu kira-kira. Nah, makanya tadi pasukan Panji Hitam, oh itu Taliban, benderanya hitam, oh kira-kira Taliban. Nah, itu waktu Taliban masih menguasai Afghanistan. Ketika Taliban kalah, oh bukan ding katanya, karena Taliban kalah, nah, meleset kan. Sekarang ada ISIS, oh kira-kira ISIS, nah ini kan benderanya hitam. Nah sekarang ISIS sudah mau diserang oleh seluruh negara, nggak tahu benar nggak itu, pakai ilmu kira-kira. Nah, nanti ada Al-Qaeda, ada Hizbut Tahrir, itu juga benderanya hitam. Nah, jangan-jangan pakai kopiah hitam juga, termasuk panji hitam ya, ini kan kopiah hitam, ini kan kopinya biru. Lah ini janganlah kita gunakan ilmu kira-kira. Jadi hadisnya seperti itu, tidak menyebutkan siapa itu pemegang panji hitam itu siapa, tidak disebutkan. Kalau Rasulullah tidak menyebutkan, kita enggak perlu menyebutkan. Jadi kita mengimani apa adanya dari hadis. Apa adanya, itu tidak usah dikira. Tidak perlu menjustifikasi satu kelompok ini pada bagian dari asal itu. Seperti ya, itu maksudnya. Iya. Baik, memang sangat erat sekali hubungannya. Ketika kita membahas pasukan lanjutan, pasti di situ juga ada Imam Mahdi. Ya, dan tadi juga Ustaz sedikit apa istilahnya? Ya menyinggung secara langsung terkait dengan penampilan atau penampilan sesat yang sangat sesat. Nah, apa sesat yang melatar belakang menurut pandangan Ustaz? Kenapa kok sampai munculnya orang yang terlalu pede mengatakan dirinya sahabat Rasulullah tersebut, kemudian Imam Mahdi? Menurut pandangan Ustaz apa ini? Yang apa yang melatar belakang dari penyimpangan? Ya, di antaranya adalah bahwa mereka itu sebenarnya sudah putus asa. Ya. Berjuang ini kok sudah dari dulu ngaji kok Islam enggak menang-menang ya, sudah berjuang enggak menang-menang, sudah jihad di mana-mana juga enggak menang-menang, kan sekarang mana umat Islam menang di jihad, kalah terus di mana-mana kan. Wah, berarti udah kiamat lah, sekarang muncul pasukan Panji Hitam ini yang seolah akan menang tapi kalah juga. Jadi rasa putus asa itulah yang menyebabkan kemudian mereka akhirnya mengaku Imam Mahdi, mengaku pasukan Panji Hitam supaya menang gitu, supaya menang, dan ini satu-satunya yang diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi mengaku seperti itu, makanya pada doa kemula kami menganjurkan untuk diri saya sendiri dan kepada para jamaah, kalau ada masalah-masalah seperti itu tolonglah rujuk kepada para ulama yang muktabarin, ulama-ulama besar. Ya, itu barometer kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri menurut penafsiran yang lebih sahih adalah para ulama rabbaniyin. Hatta pemerintah pun harus mengikuti para ulama sebenarnya. Jadi ulama inilah yang kita ikutin. Ya, ulama mayoritas di dalam suatu hal namanya sawadul a'zam. Ya, yang ada di dunia ini. Ngomong apa mereka itu? Kalau mereka enggak ngomong apa, kita diem. Kalau cuma muncul pentil satu, muncul satu ngomong, itu enggak muktabar. Di dunia kan banyak ulama. Dan sekarang medsos juga banyak. Kemudian parabola juga banyak, internet juga banyak. Kalau hanya ngomong cuma satu orang, dua orang, itu tidak muktabar kecuali kalau dirujuk kepada ulama-ulama yang sangat banyak di dunia ini. Karena itu kalau ada orang mengaku namanya Ashabu Rayat Rayat As-Sud, itu siapa dari ulama yang merekomendasikan? Kan enggak ada. Kalau enggak ada ulama yang merekomendasikan berarti itu masih diragukan. Itu aja cara menyikapinya gitu. Wallahu a'lam. Tapi upaya semangat untuk menyongsong kehadiran mereka tetap harus ada saja. Oh iya, ya. Upaya itu ada tapi jangan kemudian terlalu tergesa-gesa. Tadi pertama itu tadi karena putus asa, kedua istijal, tergesa-gesa kepengin Islam itu menang sekarang juga. Enggak. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pejuang namanya Umar Mukhtar ya, itu pernah mengatakan ketika dia di penjara dan ditahan oleh pasukan Italia, dia mengatakan, wahai pasukan Italia, kamu bisa membunuh saya dan melawan saya, tapi kalian akan menghadapi generasi sudah sana, generasi selanjutnya akan berjuang tiada henti-hentinya. Jadi perjuangan itu tidak harus menang dalam arti fisik muncul khilafah. Perjuangan itu adalah perjuangan yang menegakkan Islam secara terus-menerus tanpa kenal henti. Ya, yang menilai adalah Allah Subhanahu. Menilai usaha itu Allah, tidak harus kemudian muncul secara fisik. Ya. Untuk apa umat Islam berhasil berkuasa tetapi kemudian tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Contoh ini, kasus Mesir. Bukankah Mesir itu pernah dipegang oleh seorang Hafidzul Quran, ya, oleh presiden yang berasal dari pergerakan Islam terbesar di dunia ini, tapi umurnya berapa? Ya, hanya beberapa bulan, berapa tahun, ya, habis itu ambruk lagi, justru sebaliknya dihabisin pergerakan itu karena faktor istijal, artinya ada jebakan-jebakan politik yang memang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, dalam perjuangan itu bukan yang paling penting itu bagaimana kita berhasil menegakkan Islam secara fisik, tetapi bagaimana kita bisa memegang Islam sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji yang namanya Ashabul Uhdud, dalam arti kata korban, ya, korban orang-orang Islam yang dimasukkan dalam parit. Dalam surat Al-Buruj, saya tanyakan kepada para hadirin, menang atau kalah, rakyat yang dibantai oleh raja dan dimasukkan dalam parit dan dibakar sampai habis, itu menang atau kalah? Pada hadirin rahimah kula, menang atau kalah? Secara zahir kalah, tapi Allah memuji dan mengabadikan dalam Al-Quran. Itulah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan akidah di atas kehidupan dunia. Dia mati dalam keadaan memegang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu hakikat perjuangan. Allahu Akbar. Jadi tidak harus kemudian khilafah dan seterusnya, ya. Intinya jangan istijal. Jangan istijal, ya. Harus bersabar. Ya. Benar. Baik, menarik sekali. Dan kemudian ada sudah yang lain yang saya jadi insyaallah bersama juga ini juga alhamdulillah cukup terkurai sesungguhnya yang saat kami menyelimuti kaum muslimin. Dan sudah yang lainnya saya terkait dengan penaklukan Konstantinopel. Di mana kita mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya akan apa menaklukkan kota itu adalah wa khairul jaysh jaysh wa la khairul jaysh jaysh wa nani pun amin khairul amin. Ya, kemudian itu terjadi di tahun 1453 kalau tidak salah, dan itulah tentunya Allah mengatakan. Nah, kemudian apakah benar ada prediksi ataupun anggapan orang yang mengatakan Konstantinopel akan tertaklukkan kembali, dan apa sih sebenarnya arti penting dari Konstantinopel itu, mungkin saya bisa menjelaskan. Ya baik, pada rahimahullah di layar ini ada peta. Ini kota Konstantinopel itu daerah situ, itu di daerah perbatasan Asia dengan Eropa. Lebih khusus Turki. Turki itu setengahnya di Eropa, setengahnya di Asia. Makanya Turki itu masuk ke Uni Eropa. Uni Eropa ya diakui oleh Uni Eropa, anggota NATO juga. Berarti Allah kemakmula. Konstantinopel ini nama pada zaman dahulu, pada masa Romawi ya, Romawi Timur ya. Kemudian Konstantinopel ini ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada zaman Khilafah Utsmaniyah Turkiyah. Yang menarik adalah pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengepung kota Konstantinopel ini pada zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, seorang sahabat yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Itu nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ansari ini diutus sampai Turki kemudian mengepung Konstantinopel ya. Kemudian tidak mampu dibuka. Artinya tidak mampu ditaklukkan. Ya, tidak bisa ditaklukkan karena mempunyai benteng-benteng sangat besar. Ya, sangat kokoh sehingga berapa bulan itu tidak bisa ditaklukkan, akhirnya beliau juga meninggal dunia gugur di sekitar situ. Sampai berabad-abad lamanya enggak bisa. Datanglah ya namanya Muhammad Al-Fatih, salah seorang khalifah yang sangat muda ya. Kemudian dengan usaha yang sangat gigih, di sini disebutkan bukit yang dilewati 70 kapal. Para hadirin kalau bisa melihat film kartun, ada film kartunnya, bagus ya. Versi film kartunnya ini lebih baik daripada versi film sungguhannya. Lebih-lebih mengena ya. Itu 70 kapal, dan ini benar sahih. Karena perang ini sudah ada, perang di lautan ini kan laut nih ya. Kapal-kapal umat Islam itu ketika ingin menundukkan apa namanya Konstantinopel ini, itu dihancurkan oleh kapal-kapal musuh dari Romawi itu ya, sehingga nggak bisa berkutik. Karena oleh karena itu pakai cara bagaimana supaya bisa menundukkan kapal itu, dilewati ke gunung. Maka ini ada gunung, bukit yang dilewati 70 kapal. Ada nggak sekarang itu, sekarang negara yang menarik kapal lewat bukit, ada nggak sekarang? Nggak ada Pak, itu hanya pada zaman khalifah Muhammad Al-Fatih, kan hebat banget tuh, subhanallah ya. Jadi kapal ditarik pakai kayu, pakai minyak, ditarik gitu ribuan orang supaya dia bisa dari sini, dari laut sini bisa langsung nyebrang ke sini menggunakan jalan tikus kalau sekarang Ya. Orang-orang musuh pada enggak tahu, tiba-tiba ada 70 kapal masuk sini, dari situlah kemudian bisa membuka benteng Konstantinopel. Ya. Itu karena kapal-kapal itu dan karena salah seorang ahli meriam. Ahli meriam itu dipenjara oleh orang Romawi, tapi diambil oleh pasukan Muhammad Fateh lewat bawah tanah. Diambil dari bawah tanah gitu. Luar biasa itu. Dan itulah kemudian benteng-benteng itu dihancurkan dengan meriam-meriam sangat canggih sehingga hancur. Akhirnya kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Fateh, kemudian beliau sholat di waktu itu gereja Maya Sophia. Ya, ya sekarang sudah jadi museum pada zaman diganti masjid oleh Muhammad Al-Fateh. Ya, sholat 8 rakaat sebagai sholat kemenangan, walaupun nanti khilaf apakah memang harus begitu sholat 8 rakaat atau kemudian digerubah jadi masjid agung. Setelah itu zaman Kemal Atatürk, Turki hancur pada tahun 1924, diganti menjadi museum. Ya, ketika Erdogan ini, Tayyip Erdogan ini kemudian digaresmikan lagi jadi masjid lagi. Itu diganti jadi masjid lagi. Nah itu makanya penaklukan ya, tapi sebetulnya sudah diresmikan, cuma nggak tahu apa namanya prakteknya bagaimana ya, mungkin baru rencana atau gimana, tapi sebetulnya dalam berita sudah diresmikan. Jadi lagi makulah ini yang dimaksud, ini daerah Turki, bahwa Rasulullah mengatakan Konstantinopel itu setengahnya di daratan, setengahnya di lautan, karena memang tempatnya di laut gitu, di selat begitu. Jadi rahimahullah, saya bacakan satu hadisnya. Hadis menyebutkan makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan Kubro, Malhamah Kubro. Malhamah Kubro ini apakah di Suriah? Ini mungkin perlu disinggung nanti. Malhamah Kubro itu apakah Suriah sekarang? Karena berita terakhir kemarin di Jazirah dan di Arabia itu sudah ada kesepakatan antara Amerika dengan Rusia untuk gencatan senjata selama satu pekan. Saya nggak percaya apakah itu kemudian akan diikuti oleh Bashar Assad, oleh Hezbollah dan Iran, saya nggak tahu. Tapi sepertinya susah, mereka akan terus menyerang. Ya. Tetapi yang menarik di sini Saudi Arabia, ya, lewat juru bicara militernya Muhammad Asir itu mengatakan Saudi Arabia sudah laros atafihi, sudah tidak akan mencabut keputusannya untuk masuk ya ke Suriah dengan angkatan daratnya. Itu sudah ketetapan itu. Jadi Saudi Arabia bersama Emirat Uni Emirat Arab, mungkin nanti juga dengan Turki, dengan 21 koalisi negara-negara Islam khusus bidang militer itu akan ikut, dan nanti akan ada namanya latihan perang di perbatasan dengan Irak. Ini masuk. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan gimana ini? Ada seorang pengamat politik namanya Muhammad Nafisi, ya, Abdullah Nafisi dari Kuwait, itu mengatakan jangan masuk Saudi Arabia. Kalau kalian masuk di situ, kalian akan dibenturkan dengan ISIS, ya. Dan nanti terjadi perang saudara antara sunnah dengan sunnah. Tetapi saya, ya, wallahu a'lam, kusnudzon aja kepada Saudi Arabia, kepada Imarat, ya, kepada Turki, karena mereka lebih paham tentang keputusan yang mereka dapati. Dan ternyata benar, pemerhati politik mengatakan Saudi Arabia itu masuk ke Suriah dengan cover apa? Memerangi ISIS. Itu. Jadi bukan memerangi Rusia, bukan memerangi Iran, bukan memerangi Hezbollah. Judulnya itu masuk untuk melawan ISIS. Kenapa? Karena Rusia tidak sanggup melawan. Selama ini yang dibom oleh Rusia itu bukan ISIS. Yang dibom oleh Rusia itu tempat-tempat para mujahidin, Jaisul Khur. ISIS dibiarkan. Ya, makanya Saudi Arabia harus masuk ke situ. Yang sebenarnya maunya, ini politik penting harus kita pahami, biar ada legitimasi, justifikasi supaya pasukan bisa masuk, Pak. Karena Rusia itu masuk ke Suriah itu dengan dalih mau menyerang ISIS, tetapi prakteknya dia menyerang para mujahidin yang dari fraksi Jaisul Khur. Ya, maka Saudi Arabia juga kepengin seperti itu juga. dengan dalih mau nyerang ISIS, sebenarnya bukan. Ya, makanya Jabiri, menteri luar negeri Arab Saudi mengatakan tidak bisa menghancurkan ISIS kecuali menghancurkan Bashar Assad dulu, karena Bashar Assad itu penyebab munculnya ISIS, kan gitu. Jadi ini masuk, harus ada cover atau bantuan atau dorongan dari PBB. Ini permainan politik pada hadir Rahimullah. Jadi kalau melihat sesuatu itu jangan lahirnya aja. Apakah ini juga menjadi untuk penakuan Konstantinopel yang kedua kalinya atau gimana? Ya, kan kita bicara masalah itu ya, Mas. Jadi maksudnya gini. Itu kan fenomena politik yang begitu cepat. Kita enggak menyangka kalau Saudi Arab itu mau ikut nyerang di Suriah itu. Saya kan bicara tadi Mahkamah Kubro. Apakah perang di Suriah yang melibatkan Saudi Arabia masuk dengan tentaranya Turki, Imarat, ya, kemudian di situ ada Iran, ada Hezbollah, ada Rusia, dan ada Amerika, ada NATO juga. Apakah itu akan menjadi bukti bahwa Mahkamah Kubro sudah dekat? Perang habis-habisan di situ. Karena dalam pandangan akhir zaman, tinjauan tentang teror akhir zaman, perang akhir zaman itu memang di Syam, yaitu Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordan. Ya, ini kan sudah bergejolak semua kecuali Yordan. Ini juga akan ikut bergejolak. Lah, kan ada tandanya tadi. Peperangan Mahkamah Kubro, terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Apakah setelah perang Suriah ini kemudian nanti Turki akan ikut terseret dan akan terjadi penyerangan kepada Istanbul, karena Turki Konstantinopel sudah diganti dengan namanya Istanbul atau Islambul, kota Islam. Ya, yang dulu pernah menjadi ibu kota Turki. Jadi rahimakumullah. Penaklukan Turki ini menjadi simpang siur, kenapa? Karena sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Loh, kan sudah. Oh, belum. Itu ada penaklukan kedua. Lah ini juga penafsiran baru. Makanya ada dua masalah di sini. Apakah penaklukan kota Konstantinopel ini sudah terjadi atau belum? Apakah Muhammad Fatih itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amir yang paling baik dan tentara yang paling baik? Atau bukan itu? Mungkin akhir zaman nanti, karena belum ada pertempuran besar-besaran. Di sini hadisnya peperangan besar terjadi setelah terjadi adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, yaitu Istanbul itu. Dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Lah, sejak Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel, Dajjalnya enggak keluar-keluar. Nah, sekarang sekalian aja Ustaz, karena Dajjal, ada yang ngatain Dajjal itu bukan Dajjal yang pakai mata itu. Bukan berarti makhluk fisik. Dajjal itu Israel, itu Dajjal. Karena ada dolar, uang dolar, satu dolar itu ada gambar piramid, ada gambar mata satu, itu Dajjal, itu dolar itu katanya. Amerika Dajjal itu sudah ada Dajjal. Nah, ada penafsiran semacam itu. Ini sudah jauh melenceng, karena Dajjal itu kalau dalam hadis adalah bentuknya fisik, matanya buta satu dan hatinya kafir. Apakah itu cocok untuk Israel atau Amerika? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu untuk keterangan tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya menurut hadis ini tadi yang diriwayatkan dari Bukhari atau dari Abu Dawud. Ya. Dan kan dari Abu Dawud tadi, jadi ini menyatakan sebuah fakta maksudnya terkait dengan derajatnya, bahwasanya Konstantinopel pembukaannya itu diawali dengan adanya Mahkamah Kubro. Nah, ini ada penjelasan berkenaan dengan Mahkamah Kubro pembukaan besar ini berurut ya. Maka kita dapatkan informasi-informasi terkait dengan bahwasanya ketika Mahkamah Kubro menjadi musuh besar kaum muslim itu adalah Romawi atau Bani Asfal atau yang lain, dan bahkan sempat kita mendapatkan informasi pula peperangan Mahkamah Kubro itu juga terjadi antara kaum muslim dengan Romawi dan Persia. Sementara Imperium Persia, Imperium Romawi itu sudah tidak ada zaman ini. Maka bagaimana sebenarnya meletakkan ataupun memahami informasi-informasi terkait dengan tanda kiamat, terkait dengan makhluk dan peperangan melawan Romawi dan Persia. Ya. Di dalam suatu hadis disebutkan bahwa umat Islam sebelum hari kiamat itu akan berperang dengan Romawi dan Persia. Dalam riwayat lain akan berperang melawan Ahlul Kitab ya, atau Bani Asfar tadi, dengan Majusi kan ya, gitu riwayatnya, riwayat hadis yang lain. Kemudian sekarang muncul beberapa penafsiran ya. Penafsiran pertama, maksudnya Romawi itu bukan Amerika tetapi Rusia. Kita lihat ini ya, ada tulisan semacam ini ya. Ketika terjadi perang Armageddon, Armageddon itu Malhamah Kubro ya, itu semuanya adalah istilah, bukan istilah Islam, itu istilah Ahlul Kitab ya, sebagai perang Ya'juj wa Ma'juj. Nah, perang Ya'juj wa Ma'juj itu keluarnya setelah keluar Dajjal, urutannya begitu. Maka nanti dalam kajian apa namanya, tanda-tanda di kiamat yang besar ya, itu kiamat sudah dekat yang besar, ini disebutkan urut-urutan tentang tanda-tanda hari kiamat besar. Saya bacaan secara sekilas, di antaranya adalah kemunculan Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi, kemudian muncullah Malhamah Kubro, peperangan itu ya. Setelah itu turunnya Isa bin Maryam. Ya, jadi setelah perang, jadi Imam Mahdi itu muncul jadi imam salat di suatu tempat dekat Damaskus. Ketika komat itu turunlah Isa bin Maryam di sebelah timur menara Damaskus, menara putih Damaskus. Nah, ini Damaskus sudah hampir dibuka ini. Apakah nanti benar Isa bin Maryam akan turun dari arah timur menara Damaskus itu? Kemudian dia dipersilakan jadi imam, sudah komat. Wahai Bapak Isa, silakan jadi imam. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wah maaf ya, tadi dikomatin, komat itu untuk Anda wahai Imam Mahdi. Maka akhirnya Imam Mahdi jadi imam sholat, Nabi Isa bin Maryam menjadi makmum. Nah, itu urutannya begitu. Jadi ketika kemudian turun Nabi Isa, Nabi Isa turun kemudian keluar Dajjal, isunya keluar Dajjal, kemudian keluar Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Nabi Isa itu turun, itu nanti perang dengan Dajjal. Jadi Nabi Isa itu punya sebuah kekuatan yang luar biasa. Orang melihat Nabi Isa itu langsung mati orang kafir itu. Dan suatu riwayat ada bau gas, kayak gas, kalau sekarang perang gas lah ya, bom gas beracun itu. Jadi ketika melihat bom kimia ya, kalian melihat Nabi Isa langsung prek, mati semua. Ada yang mati, Allah Akbar, mati. Ada yang seperti itu. Nah, Dajjal ketika lihat Nabi Isa Ibnu Maryam itu kemudian meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Nanti para hadirin rahimakumullah pulang ngambil garam batangan dicelupkan di air. Inilah nasib Dajjal ketika melihat Nabi Isa bin Maryam meleleh begitu. Sebelum meleleh, Nabi Isa langsung mengejar kemudian membunuh Dajjal itu di pintu Lut di daerah Palestina ya. Kemudian keluarlah darah merah. Nah, itu ceritanya seperti itu. Setelah selesai nanti turun Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dilawan oleh pasukan Islam sampai mereka bersembunyi di gunung-gunung, di Gunung Tur atau mana itu. Kemudian mereka mati karena dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan binatang yang dilempar oleh burung-burung sehingga mereka mati sendiri. Ya, ini banyak riwayat seperti itu ya. Setelah itu kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam itu memerintahkan selama 40 tahun di dunia ini, memerintahkan 40 tahun itu masa pemerintahnya Nabi Isa bin Maryam menggunakan syariat Islam. Tugasnya turun untuk membunuh babi dan mematahkan salib-salib. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ahlul kitab semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, artinya masuk Islam. Jadi tidak ada ahlul kitab lagi, kalau enggak Islam ya kafir ya. Maka semenjak itulah semua orang akhirnya mengikuti Nabi Isa bin Maryam. Imam Mahdi sudah meninggal duluan, diganti dengan Nabi Isa selama 40 tahun. itu dunia adil, semuanya makmur, sampai terakhir Nabi Isa ziarah ke Madinah, ya, mengunjungi kuburannya Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal di situ, dikuburkan dekat kuburannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu, menjadi khalifah atau menjadi pemimpin setelah Imam Mahdi, ya, memerintah 40 tahun. Setelah itu meninggal dunia, peninggalnya, penerusnya itu orang-orang yang sudah mulai imannya sudah mulai runtuh, terus begitu sampai kepada khalifah yang terakhir yang sudah rusak, dunia rusak, semuanya rusak, ya tinggal beberapa orang Islam yang sedikit, itu pun kemudian ditiupkan kepadanya angin yang sejuk, sepoi-sepoi basah, itu melewati ketek-ketek mereka, ketiak-ketiak mereka, akhirnya mereka ngantuk terus tertidur. Enggak ada satupun waktu itu orang Islam yang hidup di atas dunia ini, ya. Kemudian malam harinya itu orang menunggu siangnya itu lama banget, panik itu malam harinya itu kok gak subuh-subuh. Dan itu saya alami pada dirahimakumullah ketika di Maroko kemarin, malam tuh gak habis-habis, saya sudah begadang, habis itu tidur lama, capek bangun, saya lihat jam kok masih gelap, udah capek tidurnya, tidur lagi, bangun lagi, masih malam, kapan subuhnya ini? Resah bener, kebanyakan tidur dan gak bisa tidur lagi, tapi masih malam. Saya pikir kira-kira seperti inilah nanti pada hari kiamat, orang panik semua kalau udah lihat jam kok nggak subuh-subuh, lama banget subuhnya, mereka bosan, sudah mandi, sudah sarapan, sudah mau ke kantor, kok nggak terbit-terbit matahari, mana ini, panik semuanya. Bisa sampai semalam itu bisa 24 jam, pokoknya panik lah, masih malam. Tiba-tiba apa yang terjadi, matahari terbit dari timur, blang. Waktu itu langsung yang punya uang infak, oh semuanya infak, ya udah semuanya diinfakkan, yang tobat, ya Allah saya bertobat, cuman tidak ada pintu taubat, sudah ditutup, tidak diterima infak. Terbit dari barat, tenggelam di timur, maaf ya, ini sekarang terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Waktu itu taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta orang tidak suka, apalagi jeruk, kemudian anggur, udah enggak tertarik. Kalau sekarang masih tertarik, ya. Nah, itu enggak tertarik. Harta enggak tertarik. Kenapa? Sudah merasa ini hari kiamat. Udah. Habis itu terus dunia hancur, kemudian muncul macam-macam lah, akhirnya dunia hancur, Pak. Jadi kiamat itu tidak muncul kecuali kepada orang-orang yang sudah rusak, sudah jahat, sudah enggak ketulung itu. Makanya alhamdulillah sementara ini masih banyak orang baik. Pengajian masih penuh gini, masuk kiamat sih. Saya yakin-yakinnya kiamat tidak mungkin datang hari ini, saya yakin. Ayo, siapa yang bisa nantang saya? Karena kiamat itu muncul hari apa? Hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Enggak mungkin. Nah, gitu. Ini bagian dari belajar di asyotsan. Ya, itu penting. Ya. Bagaimana tentang masalah tadi, Zat, terkait dengan kemudian musuhnya, apakah Bani Asfar atau Romawi? Ya, baik. Tadi lupa ya. Ya, jadi ketika itu kemudian saya tadi lupa malah ke sana. Jadi akhirnya umat Islam ini kemudian berperang melawan Persia dan Romawi. Ya. Persia Romawi itu siapa? Sementara ya. Sekarang itu sudah beda. Ya. Begini, banyak menafsirkan. Jadi nanti umat Islam akhirnya damai dengan Romawi. Jadi umat Islam itu suatu ketika akan damai koalisi dengan musuh-musuhnya itu Romawi. Untuk melawan Persia. Persia kalah. Tinggal di dunia ini cuma pasukan Romawi dan pasukan Islam. Pasukan Romawi kianat, mengatakan kita menang, nah, gitu. Berkianat, padahal itu bersama-sama kan. Tamu yang berkuasa, orang Islam marah, nggak bisa, ini berdua. Kemudian tengkar, ya, perang, perang yang paling dahsyat terakhir kali itu. Sampai-sampai kemudian tadi, sampai-sampai orang Yahudi itu kemudian bersembunyi di balik batu dan pohon di Palestina. Dan setiap batu dan pohon Palestina mengatakan, wahai Muslim, kesinilah. Di belakang saya ada Yahudi yang bersembunyi, bunuhlah. Kecuali pohon Gorkot, karena itu pohonnya Yahudi. Sampai segitunya. Ya, kalau karena itu kemudian muncul banyak penafsiran, Romawi itu siapa? Persia itu siapa? Di sini saya mendapatkan dua versi ya. Pertama, ini saya baru mendapatkan, maksudnya ini kok ada versi baru ya, yang mengatakan bahwa Romawi Barat telah runtuh 100 tahun sebelum munculnya Islam ya. Kemudian dan berdiri kembali setelah 100 tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Romawi Timur. Itulah yang disebut dengan Konstantinopel. Pusatnya itu di Konstantinopel. Ini sudah pas ya ini ya. Kemudian setelah Romawi Timur runtuh, pusatnya pindah ke Rusia. Ini saya baru dengar nih. Setelah runtuh Konstantinopel itu pindah ke Rusia. Saya nggak tahu kok bisa. Ya nggak tahu ini ada tulisan semacam ini ya. Yang disebut dengan Tsar Rusia. Tsar adalah kata dari Kaisar. Kaisar Romawi, Tsar, Kaisar. Dicocok-cocokkan tadi ilmu kira-kira. Tsar itu kira-kira cocok dengan Kaisar. Oh, berarti ini Tsar Rusia ini Kaisar Romawi yang pura-pura jadi orang Rusia. Gitu. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa Konstantinopel itu direbut pada kekaisaran Bizantium ya, ke Rusia. Peran kaisar itu di sini, peran kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III ya, Adipati Agung Moskow. Ini menggunakan pengamatan sejarah ya. Ia menikah dengan Andreas. Ya, Andreas itu siapa? Ya yes, pokoknya gitulah ya. Sofia Paloge ini cucunya Ivan IV akan menjadi Tsar Rusia yang pertama. Jadi Tsar adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Slavia di kekaisaran Byzantium. Itu cara berpikirnya dia seperti itu. Kemudian penerusnya berpusat di Konstantinopel itu. Gagasan Kaisar Rusia adalah sebagai Kaisar Rom tetap hidup hingga meletus Revolusi Rusia pada tahun 1917 Masehi. Itu begitu, makanya sekarang ada mengamalkan umat Islam itu berdamai dengan Rusia. Contohnya Mesir pada zaman siapa, Jamal Abdul Nasir, itu bergabung dengan Rusia. Bahkan Irak Saddam Hussein itu dulu juga sosialis ya, itu bergabung dengan Rusia ya. Saddam Hussein siapa, Muammar Gaddafi kan melawan ganyang Amerika itu kan dengan Rusia ya. Kemudian Indonesia ya, dulu pernah PKI itu pernah dengan Rusia dan Cina. Kalau sekarang Iran, Iran dianggap perwakilan umat Islam, sekarang koalisi dengan Rusia. Nah, begitu. Itu versi pertama bahwa Romawi itu adalah Persia. Kemudian Romawi itu adalah Rusia. Ya. Ini yang mereka anggap. Versi kedua, dan ini yang sementara kami pribadi cenderung bahwa Romawi itu adalah Amerika. Kenapa? Rusia itu ateis, Pak. Ateis itu hampir sama dengan Majusi. Makanya lihat Rusia, Cina, ya kan? Hampir sama kan koalisinya, Rusia, Cina. Kemudian kok dengan Iran? Ya, penirang Islam. Tapi lihat Iran dulu tempatnya adalah Persia. Dulu kan Majusi penyembah api dulu, zaman dahulu. Saya tidak tahu apakah sekarang begitu, tapi yang jelas ini koalisinya begitu, Rusia, Cina, Iran, ya. Kemudian Romawi ini, ya, itu adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa? Ya Amerika sama Eropa, Kristen gitu. Australia, Amerika, Eropa. Ini yang paling banyak pengikutnya adalah Amerika dan Eropa, pengikut Kristen, Ahlul Kitab. Makanya dalam kajian fikih kalau orang mengimpor daging dari Amerika, dari Israel, dari Eropa, dari Australia, boleh, karena itu sembelihan ahlul kitab. Tapi kalau mengimpor daging dari Rusia, dari Cina, dari Vietnam, ya itu tidak boleh, karena mereka adalah musyrikun, bukan ahlul kitab, kan nggak punya kitab Taurat dan Injil. Jadi memang ada dua versi, tapi ini agak lebih dekat wallahu alam bisawab. Dan sekarang justru kebanyakan umat Islam berdamai dengan Amerika, termasuk Indonesia. Indonesia ini ya bapaknya itu Amerika masih ya, ya bukan Rusia, walaupun sekarang ke Cina ya, tapi ya begitulah. Dulu pernah dengan Soekarno pernah ke Rusia, sekarang zaman Soeharto ke Amerika, sampai sekarang ya. Kemudian juga negara-negara yang Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, hampir seluruh negara-negara Islam koalisinya dengan Amerika sampai sekarang. Walaupun sekarang Amerika condong ke mana? Ke Iran gitu, udah berbeda. Lah, kemudian terjadi koalisi melawan Persia. Dan siapakah Persia itu? Siapakah Persia itu sekarang? Ya ini hanya amatan pengamat-pengamat politis saja, belum tentu benar. Tapi kalau kita lihat sekarang begitu ya. Sekarang Amerika sama negara-negara Islam itu bolak-balik sih, kayak ini bukti yang terakhir ini Saudi Arabia, Turki dan negara-negara Islam semuanya masuk atas dukungan Amerika sebenarnya melawan Rusia, Bashar Assad dan koalisinya. Wallahu alam yang menang siapa? Tapi kalau prediksi politik yang menang jelas Amerika. Ya, Amerika dan koalisi besarnya ini yang pertama damai. Nanti kalau dunia itu tinggal Romawi dan umat Islam itu akan perang lagi. Istilahnya kalau sekarang Amerika kalau menang melawan Rusia, Rusia runtuh, itu nanti tinggal umat Islam dengan Amerika, ini perang lagi. Ya, perang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua versi Persia dan Romawi. Maka sekarang ada NATO juga, ada NATO. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Benar. Jadi ketika kita membahas juga tentang Kubro, bagaimana sampaikan, maka ada sebuah prediksi juga bahwasanya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini kemudian muncul sebuah jubah bahwasanya umur kematian itu mungkin hanya berlangsung sekian tahun, sekitar 1476 tahun dan seterusnya. Ini bagaimana tanggapan Ustaz, dan kemudian bagaimana secara syar'i melalui hadis-hadis atau pendapat terkait menanggapi terkait dengan tahmin ataupun perkiraan yang keluar? Baik, ini mungkin agak ini ya, agak riskan karena memang banyak teman-teman kita yang kemudian terjebak di dalam ilmu kiro-kiro ini. Kita katakan ilmu kiro-kiro. Sejarahnya begini, saya sudah membawa beberapa buku. Di antaranya ini, ya, Huru-hara Akhir Zaman. Karangannya Amin Muhammad Jamaluddin. Ini bukan Amin Jamaluddin yang di LPPI, mungkin ya saudaranya atau apanya, sama-sama Amin ya. Tapi sini ada Amin Muhammad Jamaluddin, ternyata adalah alumni Al-Azhar. Jadi satu alma mater kakak kelas lah ya. Tapi belum pernah ketemu nih anaknya. Nah, dia itu menulis 3 buku ya, atau lebih dari 3 buku. Di antaranya adalah Hammer Jedon ya, Akhir Bayan ya Ummat Islam, ini judul aslinya. Saya sudah baca buku ini sebagiannya. Ini memang buku ini sumber masalah. Sebelumnya ada buku namanya Umur Umat Islam. Jadi ada beberapa buku, mencoba saya kepengen menjelaskan ini karena ini penting, karena banyak dari kita yang terjebak dalam masalah ini. Kita lihat dulu ini. Jadi ada tulisan ya, ini saya ambil dari bahasa Arab ya. Ya, ada 3 buku yang dikarang oleh Amin Jamaluddin ini. Pertama adalah Umur Umat Islam. Ya. Yang kedua adalah buku Raddus Siham ala Kitab Umur Umat Islam, Umru Ummatil Islam. Yang ketiga ini karangan dia semua ini. Ar-Raddu ala Kitabil Qaul Mubin. Amin Jamaluddin ini dikecam oleh ulama-ulama Timur Tengah. Di antaranya adalah ulama yang namanya Ismail Muqaddim, Syekh ya, dari Iskandaria Mesir, itu menulis tentang buku As-Sahih fi Asrati Sa'ah atau Asratu Sa'ah, kemudian diterjemahkan dengan Kiamat Kok Diramal. Ya. Ini yang aneh itu, dua buku ini, saya mohon maaf kalau di sini ada teman-teman dari Akwam. Ya. Yang aneh, yang satu ini diterbitkan oleh Akwam, ya, dibantah sendiri oleh Akwam juga. Saya nggak tahu ini yang benar yang mana, ya. Ya. Ini sebenarnya buku ini nggak tahu nggak. Dari sahabat bukunya ini lebih dulu dan ini kedua. Jadi ini mansuh, ini nasibnya. Iya, ada dua buku. Yang satu itu Tanggung Merumah Islam, yang bestseller juga, ini juga bestseller ini ketika Akwam baru-baru berdiri ini. Nggak tahu apakah yang terbitkan ini paham isi kedua-duanya atau asal terbitkan. Saya pernah nulis surat kepada salah seorang pengurus, janganlah terbitkan yang namanya pengkarangannya Amin Jamaluddin, karena Amin Jamaluddin itu di Mesir sedang jadi masalah, di Indonesia jadi bestseller. Bestseller itu bisa ada dua kemungkinan, karena orang cenderung dan gandrung dan seneng. Ada juga kemungkinan kedua, memang kepengen tahu apa sih kesesatan Amin Jamaluddin. Nah, untuk orang Indonesia saya kira susah untuk membedakan ini sesat atau tidak sesat, ya, karena tidak memiliki ilmu. Makanya kalau sobat-sobat ini kemudian menyebar di masyarakat akhirnya jadi bahaya. Nah, makanya sekali lagi rujuk kepada para ulama. Saya mendapatkan puluhan ulama telah membantah. Salah satunya yang buku yang diterbitkan ini adalah Muhammad Al-Muqaddim. Ini membantah dua orang. Saya enggak membahas bukunya. Yang satu namanya Muhammad namanya ada Amin Muhammad Jamaluddin. Yang satu namanya Isa Daud. Itu oleh Muhammad Muqaddim ini disebut dengan peramal Simbad dari Mesir. Muhammad Isa Daud itu yang mencetuskan pertama kali segitiga Bermuda. Itu katanya dajjal di situ karena ada pesawat-pesawat yang lewat hilang, lewat hilang, lewat hilang. Oh, berarti iblis di situ. Dajjal di situ karena dajjal itu, iblis itu kerajaannya di atas air. Bukan di dalam air, di atas air. Ini di dalam air. Itu belum disedikit sampai sekarang. Apakah benar segi Bermuda itu adalah dajjal atau tidak? Allah alam bisawab. Tapi oleh para ulama, nama Isa bin Daud ini nama yang kurang disenangi oleh ulama-ulama Timur Tengah, termasuk Amin Jamaluddin ini. Karena Isa Daud ini backgroundnya adalah wartawan. Wartawan ngumpul-ngumpulkan nulis. Ya. Amin Jamaluddin ini backgroundnya bukan syariah. Dia itu muhandis lah apa, tapi kok tulisannya pasca sarjana fakultas dakwah. Ya, jadi bukunya bukan syariah. Makanya kemudian banyak dibantah oleh para ulama, diantaranya Muhammad Al-Muqaddim. Ya. Saya bacakan beberapa bantahannya. Ya. Sebelumnya maaf, mungkin saya beri pengantar dulu. Apa sih ngomong, apa omongan Jamaluddin itu, Muhammad Amin Jamaluddin itu omongannya seperti ini pada hadir rahimahullah. Ya. Ini kelewatan tadi, maaf. Nah, jadi umur umat Islam ini, umur umat Islam adalah 1476 tahun. Ini katanya pendapat Ibnu Hajar Asqalani bohong. Ya. Dan sayangnya beberapa teman kita itu menukil ini ditelan mentah-mentah itu. Tulisannya Ibnu Hajar Asqalani dibantah oleh Ismail Muqaddim dan dibantah oleh syekh-syekh lain, ya, yang saya teruskan bukunya di situ. Itu ternyata Ibnu Hajar Asqalani enggak mengatakan 1476 tahun itu enggak bilang begitu, enggak ada Ibnu Hajar yang mengatakan seperti itu, ya. Kemudian saat ini dihitung-hitungan ini namanya dicok-cok-cokan jadi gatok itu loh, tok-tok jadi gatok. Pernah enggak mendengar peristiwa 11 September ya? Iya, 11 September 2001. Itu kan di jalan Juruf Har. Itu ternyata ada di surat At-Taubah. September itu kan bulan 9. Ya, 11 itu jalan nomor 11. Jurufin Har, Fan Harabihi, finar, sama-sama juru finhar, itu ada di dalam surat Taubah. Oh, berarti peristiwa 11 September itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 119 atau berapa itu. Nah, itu coba, itu kan ilmu gatuk-gatukan. Ini juga begitu. Amin Jamaluddin ini pertama kali membuat ilmu gatuk-gatukan. Lihat ini. Saat ini tahun hijrah adalah 1427. Ya. Tapi ini pengikutnya, bukan Amin Jamaluddin. Kalau Amin Jamaluddinnya sebelum itu. Jadi 1576 dikurangi 157 jadi 39. Kalender hijrah dimulai sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi dikurangi 13 tahun. Nah, gitu supaya cocok. Jadi hijrahnya itu dikurangi 13 itu 39 dikurangi 13 sama dengan 26 kan cocok ya. Kemudian nilai di atas dikurangi lagi karena enggak cocok, belum cocok banget, harus ada yang dikurangi. Dikurangi periode kelima yang masanya kurang lebih 7 sampai 9 tahun. Jadi 26 dikurangi 9 sampai dengan 17. Jadi perkiraan 17 tahun ini kita akan menghadapi kemunculan Dajjal. 17 tahun dari tahun sekarang itu sudah turun Dajjal. Lihat, sudah pakai hitung-hitungan kalkulasi matematika. Ya, itu ya. Kita lihat Hafidz Ibnu Hajar. Ya, ini juga dinukil dari bapak penulis. Umur umat Yahudi itu sama dengan umur umat Nasrani ditambah umur umat Islam. Ya. Umur umat Yahudi berapa? Umur umat Yahudi itu sejak Nabi Musa hingga Nabi Isa itu 1500 tahun. Begini dalam hadis, dalam perkataan para ulama bahwa dunia ini umurnya 6000 tahun. Usia dunia ini 6000 tahun. 3000 tahun itu adalah usia dari Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihi salam. Ya. Lah, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa 1000 tahun. Lihat, 5 nabi nabi yang ulul azmi minar rusul itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari Nabi Adam dulu. Maka ini dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun, dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000 tahun. Berarti berapa jumlahnya para hadirin? 3000 tahun. Ini semalam. Jadi enggak, itu jumlah malam. Jadi malam itu 3000 tahun. Berarti sisanya siang. Siangnya itu juga sama 3000 tahun. 3000 tahun itu dimulai dari Nabi Musa. Karena ahlul kitab menurut kajian ini dimulai dari munculnya diutusnya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa itu masih Yahudi, ini masih Yahudi, itu selama 1500 tahun. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa permisalan orang-orang Yahudi itu seperti, jadi Rasulullah itu menyebut permisalan bukan menyebut umur para hadir rahimakumullah. Permisalan orang Yahudi itu seperti orang yang hidup habis subuh sampai duhur. Jadi kita ini sekarang hidup pada zaman Yahudi, subuh sampai duhur itu diperkirakan 1500 tahun. Karena 3000 supaya jadi setengah berapa? 1500. Duhur dianggap jam 12 tepat itu pertengahan hari. Nah, gitu. Lah, permisalan orang Nasrani itu seperti orang yang hidup dari ba'da duhur sampai asar. Ini kalau ba'da duhur sampai asar sudah wilayahnya orang Nasrani. Lah kamu umat Islam itu dari asar sampai maghrib, maghrib kiamat. Saya sebenarnya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ulul albab itu selalu merenung pergantian malam dan siang, pergerakan matahari. Ya, makanya kok sekarang ini dari pagi sampai sekarang berarti umur kita berapa ini? Jadi hidup manusia itu sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kita ini sekarang, Pak, sudah jam 12 kurang berapa? 40 menit. Ya. Berarti kita itu sudah di pertengahan hidup kita. Nah, yang sudah asar, berarti kita sudah umurnya sekitar 40 tahun. Kalau jam 5, umur kita sekitar 50 tahun. Maghrib, berarti sudah masuk kubur kita. Nah, itu di hadapan kita setiap hari, tapi kita tidak menyadarinya. Maka ulul albab adalah orang yang selalu ingat mati. Hidup itu berulang. Ini dimisalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah orang-orang ini, diantaranya Amin Jamaluddin. Ya, itu begitu. Oh, berarti umur Nabi Yahudi itu 1.500 tahun. Umur Nasrani di dalam hadis memang ada disebut 600 tahun. Berarti kata mereka umur umat Islam itu umurnya Yahudi dikurangi umurnya orang Nasrani. Berapa 1.500 dikurangi 1.500 kurangi 600 berapa para hadirin? 900 tahun. Itu kalau ngikuti hadis ini berarti umur umat Islam 900 tahun. Loh, 900 tahun nyatanya kita masih hidup. Kita sudah 1.437 berarti prediksi itu sudah meleset jauh karena kita sudah 1.437. Supaya enggak meleset, nah, ditambah-tambahin, dikadok-kadokkan. Lah, gini dia nambahin. Ibnu Hajar mengatakan adanya tambahan. Katanya 500 tahun. Dan hadis ada katanya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas atau apa itu mengatakan, wah, Imam Hasan itu kasihan. Masa disamakan dengan Yahudi, pahalanya dua kali lipat dong. Ya udah ditambahin. Ditambahin setengah hari atau berapa. Jadi diprediksi 500 tahun. Jadi 900 ditambah 500 berapa? 1.400. Sekarang sudah berapa kita? Nah, sudah meleset 37 tahun lah, enggak cocok. Muter. Nyari apa? Coba di sini ada tambahan. Nah, ini kan hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini dhaif. Tapi oleh Amin Jamaluddin katanya Syekh Albani sahih. Ketika dilihat hadisnya Syekh Albani, Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Ya, mensahihkan hadis lain. Jadi dimanipulasi. Ini sudah terungkap kebohongannya, ya. Nah, ini hadisnya 500 tahun. Hadis sahih riwayat Abu Daud, ya, katanya Albani. Ini enggak benar nih, hadis sahih riwayat Ahmad. Abu Daud katanya Albani mensahihkan. Enggak, Albani mendhaifkan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi mensahihkan hadis lain bukan ini. Kan orang kan paling enggak lihat juga bukunya Syekh Albani, terpercaya saja. Mengapa penting ini penelusuran ilmiah, ya. Jadi totalnya 900 tambah 500 sama dengan 1.400. Loh, kok sudah kelewatan? Sebentar, ada tambahan lagi. Nah, karena tidak mungkin umur itu bernilai genap. Masuk sih, memang ada kaidah umur itu enggak genap, apakah benar? Katanya ini genap. Jadi sekarang tahun 1.436, ini tahun kemarin, berarti sudah melewati lebih dari 1.400 tahun. Sedangkan tambahan dimaksud oleh Rasulullah itu mungkin, nah mungkin ya, itu belum ditambah 13 tahun karena awal penulisan tahun hijrah itu sesudah Rasulullah SAW hijrah kan. Oh, berarti selama di Mekah itu 13 tahun. Maka ditambah 13 tahun lagi. Nah, supaya cocok tadi, supaya cocok. Jadi 1.400 tambah 13 tahun. Ya, kan sudah lewat juga tanya-tanya. Nah, maka di sini tambah 1.500, ya. Beliau di Mekah berapa? Sehingga cocoknya 1.500 tambah 63 umur Nabi belum dihitung. Jadi 13 tambah 63, jadi berapa jumlahnya? 63 tambah 13 berapa? Jadi nanti umur umat Islam itu jadi 1.476. Sekarang berapa? 37. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Nah, berarti kita tinggal 39 tahun lagi umurnya. Jadi 39 tahun mendatang sudah kiamat karena umur umat Islam sudah enggak ada. Inilah bentuk kesesatan yang sayangnya dinukil oleh beberapa aktivis muslim yang tidak tahu dari mana asalnya. Memang sebenarnya ya Pak, sebenarnya memang mereka merujuk kepada beberapa ulama, di antaranya Ibnu Rajab Hambali, tapi dinukilnya setengah-setengah. Di sini ditulis beberapa ulama yang menyebutkan hitung-hitungan. Pertama adalah Imam Suyuti sebenarnya. Imam Suyuti itu banyak dikritiki oleh para ulama. Di antaranya saya sebut ya. Pertama dikritik oleh Imam Abu Muhammad bin Hazm. Ya, Ibnu Hazm itu sudah mengkritik ya, walaupun itu hidupnya sebelum Imam Suyuti ya. Al-Qadhi Ayyad, Imam Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Hafidz Ibnu Katsir, Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dan beberapa ulama zaman sekarang itu sudah mengkritik apa yang ditulis oleh Imam Suyuti ya. Itu pertama kali Imam Suyuti, kemudian diikuti oleh beberapa ulama lain, dan kata penulis ini katanya Ibnu Rajab Hambali mendukung, padahal Ibnu Rajab Hambali tidak mendukung. Jadi sebenarnya perkataan itu dinukil setengah-setengah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya penentuan maksudnya jelas bagian dari penyimpangan, maksudnya penyimpangan tidak jadi seperti itu. Ya baik, anda berarti bilang masih disisakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit ke depan sebelum sholat zuhur, dan di dalam saat kita membuka sesi tanya jawab, kami pesan kepada hadirin anda terhadap dari peserta yang akan yang ingin ikut serta nanti dalam kajian kita pada kesempatan kali terkait dengan syubhat-syubhat. Jadi sudah banyak sekali ya beberapa syubhat yang telah dijelaskan oleh Ustaz Dr. Ahmad Raja, mulai dari terkait dengan pasukan haji kita, Ahmad Mahkubro, pembentukan Ustaz Nobel, dan kemudian menempel kepada peristiwa ataupun syubhat-syubhat yang lain yang sama pada penentuan pembentukan. Baik, kami silakan mungkin dari Ivan, misalkan mungkin ada pertanyaan. Baik, satu, ada lagi dua, tiga. Baik, kita cukupkan tiga pertanyaan dari Ivan dulu, tiga. Sementara untuk Ahwa, dan mungkin setelah ini. Baik, mohon perhatian untuk mic-nya sebelah kanan saya, kemudian tengah, kemudian sebelah kiri. Kami silakan. Alhamdulillah itu juga ada, yaitu tentang kelahiran seorang anak di Palestina yang setelah lahir dia mengatakan, jadi ini bagi kamu ngomongnya, saya ingin menanyakan bagaimana kebenarannya. Dasarnya katanya ini pernah berbuat atau ditayangkan di beberapa televisi Arab Saudi dan itu diakui oleh banyak ulama. Jadi bayi ini mengatakan, anak rojul saya turun dari, saya langsung lagi akan dibunuh oleh dajjal. Kemudian yang kedua sudah depan saya. Jadi yang dia muncul tangan mas dia pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa dalam Islam ada lima fase kepemimpinan? Ya, yang sekarang masuk fase setelah yang beruntungnya Talibahan terus ini, yaitu yang ada kerajaan yang bikin, kemudian ada apa kerajaan yang apa pemimpin yang diktator. Nah, apakah benar atas itu kuat atau gimana? Nah, yang kedua ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun Allah mengutus seorang Talibah untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Apakah benar juga dengan pendapat seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sebelah kiri saya. Tolong tunjuk tangan tadi, silakan. Tunjuk tangan silakan tadi. Ya, supaya kami tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan satu kata hadis ataupun apa saya pelajari bahwa suatu saat nanti Islam itu akan dimenangkan oleh orang-orang kafir. Apakah benar kalau itu hadis atau apa? Terus maknanya apa? Kafir itu maknanya apa? Dan terjadinya kemenangan umat Islam oleh orang-orang kafir itu terjadi pada saat apa? Fajir. Fajir. Baik. Ini ada jawabnya 4 pertanyaan saja yang sudah datang dari hadirin dan masih membuka pertanyaan bagi akhwat. Maksudnya nanti silakan bagi peserta akhwat bisa bertulis atau mungkin sudah ada mic untuk panitia akhwat mungkin bisa mempersiapkan dirinya. Baik, bisa menuju pada pertanyaan pertama. Yaitu kelahiran anak Palestina yang bisa berbicara yang sempat heboh. Kira-kira di tahun berapa? Tidak disebutkan tahunnya ya. Yang kemudian mengklaim saat itu dia bisa bicara dan sempat tayang di beberapa stasiun televisi di Jazirah Arab ya. Dan mengatakan saya adalah orang yang akan dibunuh oleh Dajjal. Bagaimana komentar Ustaz terkait dengan ini? Ya, baik. Pertama, itu video tidak diketahui tahunnya. Nah, itu pertama bermasalah. Tahunnya enggak tahu susah. Itu video tahun kapan? Jangan-jangan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dari sisi ilmiah itu kurang bisa dipercaya karena tahunnya enggak jelas. Kedua, itu video. Kalau orang tahu tentang sutradara film juga bisa orang ngomong. Ya bayi itu ngomong. Sebenarnya yang ngomong siapa? Dubbing bisa. Sekarang ada film namanya Isa bin Maryam. Itu ada film Isa bin Maryam. Itu Isanya ngomong gitu. Tapi dalam film gitu. Kan film ya, bukan sungguhan itu. Bisa jadi seperti itu sebelumnya ramai dibicarakan sebelum ini. Seorang ulama, ini katanya seorang ulama atau berita dari ulama itu saya belum yakin benar bahwa seorang ateis atau orang barat ya itu ketika memasukkan alat untuk mengecek apa kedalaman tanah untuk sebuah observasi itu dia mendengar gini, mendengar rintihan orang ya, kemudian diklaim oleh sebagian orang dan katanya adalah sebagian ulama itu azab kubur ya. Jadi ada suara orang teriak-teriak di dalam bumi. Enggak tahu pakai rekaman macam apa atau macam ini atau bagaimana. Itu sampai bisa mendengar itu azab kubur. Ada sebagian ulama katanya juga mendukung hal itu. Tetapi tidak semua ulama, saya lihat juga tidak semua ulama dan tidak semua orang juga setuju. Kasusnya hampir sama dengan ini. Jadi bayi bicara itu sekarang bayinya di mana? Ya, kemudian siapa yang bicara, apakah itu benar tahun berapa, dan bagaimana pandangan para ulama itu juga ya itu belum jelas. Yang ketiga dia mengatakan saya akan dibunuh dengan dajjal oleh dajjal. Lah dajjal itu maknanya dalam Islam itu banyak pak. Dajjal itu artinya pembohong, pendusta. Makanya ada dajjal junior, ada dajjal senior. Barangkali dimaksud itu dajjal junior, muridnya dajjal gitu loh. Antanya dajjal. Sekarang ada dajjal kan ada itu. Itu maksudnya murid-muridnya dajjal. Ya termasuk orang ngaku dirinya nabi, ngaku dirinya Tuhan. Ane itu kan. Itu banyak. Salah satunya Tuhan itu sudah di penjara ya 7 tahun. Ya itu salah satu muridnya dajjal itu. Ya di penjara ini mengaku dirinya Tuhan, orang Cirebon ya mengaku dirinya Tuhan, ngangkat malaikat Jibril, punya bidadari, itu digerebek oleh polisi dan ditangkap. Jadi polisi ini memang hebat karena bisa menangkap Tuhan. Nah, Tuhannya sudah di penjara sekarang, divonis 7 tahun. Nah, ini dajjal juga ini. Dajjal ini tapi muridnya. Bukan gurunya. Gurunya juga akan mengatakan dajjal itu yang senior, yang beneran ini mengatakan saya dajjal dan saya adalah Tuhan. Jadi dia itu ngaku dirinya Tuhan, punya neraka, punya surga, bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup, bisa menahan matahari, Pak. Ya. Dajjal sesungguhnya itu bisa menahan matahari yang tadinya sehari jadi satu tahun, yang tadinya sehari bisa satu bulan, yang tadinya sehari jadi seminggu. Jadi Dajjal itu hidup di dunia ini 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti satu bulan, sehari seperti satu minggu, 37 hari seperti hari-hari biasa. Saya tanya jumlahnya berapa hari? Yo, yang pandai matematika, berapa hari? Satu tahun, satu bulan, satu minggu, dan 37 hari, ayo berapa? Nah, nggak perlu itu, pokoknya nanti dihitung. Jadi PR. Jadi Dajjal itu yang sesungguhnya itu, adapun Dajjal yang itu Dajjal muridnya. Jadi kemungkinan bayi itu mengatakan saya akan dibunuh oleh Dajjal yang junior. Nah, bisa saja, seandainya itu benar. Kan belum tentu omongannya benar dari siapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bisa ditafsirkan ke situ jika itu benar. Kan belum tentu benar omongan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan menanyakan bagaimana derajat hadis yang menunjukkan tentang lima fasih pemerintahan kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya ada di sini. Ya, hadisnya sahih ya. Pertama, zaman kenabian ya, al-khilafah ala manhajin nubuwah itu umurnya 30 tahun gitu. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Ini kalau itu hitungan yang benar ini. Abu Bakar Siddiq 2 tahun kan sudah terjadi. Kalau ngitung sesuatu yang sudah terjadi enggak apa-apa. Tapi kalau belum terjadi jangan dihitung-hitung. Jadi kaidahnya gitu. Menghitung sesuatu yang sudah terjadi boleh. Karena sudah terjadi jelas. Menghitung yang belum terjadi jangan. Karena itu masalah gaib, masalah gaib. Ini hitung-hitungannya Abu Bakar berapa umur kekhilafahannya? 2 tahun. Umar bin Khattab berapa? 10 tahun. Ya, jadi berapa? 12 tahun. Utsman bin Affan berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun tambah 12 tahun berapa? 24 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa? 6 tahun. Jadi khilafah ala manhajin nubuwah itu 30 tahun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai. Setelah itu zaman tadi zaman kenabian, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, ya tadi 30 tahun, kemudian zaman pemerintahan raja-raja yang zalim. Ya, itu masuknya ada Adud itu dimulai dari Muawiyah radhiyallahu anhu, belum tidak zalim, tapi mungkin sesudahnya tapi belum tidak zalim. Itu berapa umurnya kekhilafahan Bani Umayyah, ada yang tahu? Umur kekhilafahan Bani Umayyah ini panitia enggak mempunyai dorpres ya, paling tidak uang 1.000 rupiah permen ada ya, sudah jeruk aja. Yang bisa menjawab umur kekhilafahan Muawiyah Bani Umayyah berapa, dapat 2 jeruk. Ayo, dapat 2 jeruk cepat. Masuk sebanyak ini enggak ada yang tahu. Nah, silakan. Berapa? 90 tahun. Kurang tepat. Ya udah, mendekati 1 jeruk aja. Ya, silakan. Ada. Ya enggak apa-apa, sudah jawab 1 jeruk supaya jeruknya ya nanti diambil. Siapa? Siapa tadi yang menjawab? Panitia mohon dokumennya atau sebenarnya. Mohon. Ya, diberi jeruk 1 karena meleset dikit. Ada yang tahu? Enggak ada yang jawab. Baik. Umurnya adalah 82 tahun. Kenapa? Karena umur Bani Umayyah itu seperti umur Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa? 1000 bulan. Ya, karena itu 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 82 tahun. Itu kata para ulama, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada masa pemerintahnya Bani Umayyah, yaitu 82 tahun. tahun. Nah, baik. Setelah itu apa? Pemerintahan penguasa diktator pembawa fasad dan kegelapan. Ya. Muluk Jabar ya, yang sekarang ini karena itu khilafahan Bani Umayyah 82 tahun, nanti Bani Abbasiyah berapa ratus tahun, kemudian terakhir kekhilafahan Utsmaniyah Turkiyah yang 1924 Masehi itu runtuh. Setelah itu umat Islam terpecah-pecah dalam negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir, terpecah-pecah nggak punya khilafah sampai sekarang. Lah itu disebut dengan penguasa diktator ya zaman sekarang ini. Ya, hampir seluruh negara diktator. Kemudian yang terakhir zaman khilafah ala manhaj nubuwah yang kedua yaitu zaman khilafah Imam Mahdi yang kemudian diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan itu belum terjadi karena kita masih dalam pemerintahan diktator di seluruh dunia. Jadi hadisnya sahih. Kemudian ya, yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan hadis 100 tahun Allah akan mengutus seorang mujadid yang tepat. Iya, iya. Jadi hadisnya sahih. Setiap 100 tahun oleh itu yam asu ala kulli ra'si ini ahsanah itu mujadid menyujadidu diniha ya. Bukan khalifah, bukan khalifah itu mujadid. Mujadid itu ulama yang kemudian memperbarui kemurnian Islam. Coba antum perhatikan, setiap 100 tahun itu muncul mujadid baru, muncul ulama baru, ulama penggerak, ulama yang menjadikan umat itu setiap 1000 tahun. 100 tahun itu. Jadi bukan khalifah, mujadid, mujadid agama, memperbarui agama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya terkait dengan menanyakan apakah ini hadis atau hadis yang memberitahukan informasi bahwa jadi sana juga akan dimenangkan Allah melalui tangan-tangan fajir, dan apakah sempat terjadi peristiwa tersebut, makanya Islam mendapatkan kemenangan melalui tangan-tangan orang-orang yang fajir. Ya, hadisnya atau bunyinya enggak begitu deh, bukan khilafah dimenangkan orang fajir. Tetapi agama Islam ini kadang-kadang bisa tegak melalui perantara orang-orang yang fajir. Artinya bahwa kadang-kadang pemimpin Islam itu kadang-kadang pemimpin yang fajir. Contohnya Hajjaj Yusuf Tsaqafi, yaitu fajir itu. Tapi dia pemimpin, tidak harus khalifah. Pemimpin yang kemudian dia menemukan titik dalam Al-Qur'an. Jadi dulu itu huruf alif ba ta sa itu enggak ada titiknya. Orang bingung ini baca ba atau ta atau sa. Lah itu yang pertama kali menemukan itu adalah Yusuf Hajjaj Tsaqafi. Ya, itu fajir. Ya para ulama mengatakan fasik karena muni para ulama. Tapi dalam satu sisi dia senang sama Al-Qur'an. Ya, banyak ya. Termasuk beberapa pemerintah Islam ya, pemimpin Islam yang mungkin dia foya-foya tapi terhadap kaum muslimin dia sangat sangat respect gitu. Itu banyak kejadiannya ya, di antaranya itu ya. Dan ini juga menyebutkan bahwa kita boleh meminta bantuan kepada pemimpin yang fajir selama dia muslim. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemimpin muslim walaupun korupsi lebih baik daripada pemimpin kafir walaupun pura-pura enggak korupsi karena belum ketangkep. Nah, itu kita itu sekarang Islam, wah itu yang kafir lebih baik karena enggak korupsi. Kata siapa? Sekarang sudah menyebar berita dia mau ditangkap oleh KPK atau apa, belum ketahuan saja. Makanya umat Islam sebarkan sama tetangga-tetangga bahwa pemimpin muslim itu lebih baik walaupun korupsinya paling berapa sih, 100 juta, 200 juta. Kalau pemimpin kafir korupsinya triliunan ya, itu yang lari ke negara Singapura itu siapa, mereka itu orang kafir, triliunan korupsinya. Umat Islam paling 100 juta, 200 juta bisa dikembalikan lah. Dan ini kalau di penjara bisa taubat, dan dikirim dai-dai Madinah suruh taubat masalahnya enggak terlalu riskan, yang penting muslim tadi. Islam itu bisa tegak dengan pemimpin yang muslim walaupun dia fajir dikit lah ya. Makanya di sini para hadirin, jika ada dua calon pemimpin tadi kan antara kafir dengan Islam, pasti Islam. Tapi kadang-kadang ada yang muslim, sama-sama muslim, yang satu baik, soleh, tapi tidak bisa apa-apa, reso apa-apa. Itu muslim, tapi baik, ya, sederhana, enggak pernah korupsi, qiyamul lail, puasa Senin Kemis, tapi enggak bisa apa-apa gitu, enggak punya keahlian dalam memimpin. Yang satu mungkin tadi korupsi dikit-dikit ya, kadang-kadang memberangus aktivis muslim, umpamanya begitu ya, umpama ini ya, tapi kuat dalam manajemennya, bisa membawa maslahat bagi umat, maka pilihlah yang ini. Kenapa? Karena kemaksiatannya untuk dirinya sendiri, tapi kekuatan fisiknya, kekuatan manajemennya untuk umat. Kalau yang ini soleh untuk diri sendiri, tapi dia tidak bisa memberikan maslahat kepada umat. Tapi sama-sama muslim ya, sama-sama muslim. Ini dimaksud oleh para ulama seperti itu. Itu perkataan Imam Ahmad seperti itu. Karena itu jangan salah paham, itu sama-sama muslim, cuma yang satu kuat ya walaupun dia maksiat. Seperti namanya sering diisukan Yazid bin Muawiyah itu diisukan dia minum khamr dan sebagainya, belum tentu benar itu karena baru isu sejarah ya. Tapi yang jelas pemimpin yang kuat jauh lebih dibutuhkan daripada pemimpin yang lemah, walaupun pemimpin yang kuat ini adalah kadang-kadang bermaksiat untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa beberapa yang ada di persiapan Ustaz Gubernur, mungkin dari Ahmad yang dibangun, apakah masih ada? Mohon panggilan Ahmad. Ada orang yang bertanya, silakan. Dan berikan kesempatan untuk apa terlebih dahulu. Mungkin satu atau dua. Panitia, ada? Ya, ada atau tidak? Panitia. Kalau tidak ada, mungkin di depan, silakan mic-nya yang di depan dulu. Itu bertahan ke 3 bulan kelipat ketiga, berarti satu tahun lalu wujud. Imam Hadi mungkin mengikuti melanjutkan kelipat ini. Ini sudah saya akan menjelaskan juga. Mohon penjelasan dari terkait dengan antara hukum hadis pemimpinan konsumen yang berfasel, dan tadi sudah menyebutkan bahwa khalifah alamin yang kedua yang berfasel pemimpinan yang terakhir itu adalah Imam Mahdi. Namun di penjelasan sebelumnya ada hadis yang menunjukkan Imam Mahdi tidak muncul sampai munculnya khalifah yang memiliki 3 anak yang kemudian terjadi perebutan di tanah haram yang dikekangkan. Ini bagaimana mensinkronkan antara dua hadis ini? Ya baik. Sebenarnya khalifah itu kan banyak ya. Ada khalifah alaman haji nubuwah, khulafaur rasyidin yang 4 itu khalifah. Tadi saya katakan Bani Umayyah itu khalifah. Walaupun sebagian khalifahnya nyeleweng kan gitu, sebagian khalifahnya berfoya-foya, tapi dianggap khalifah. Ya, khalifah. Ya, selama dia khalifah ini masih muslim, harus kita taat walaupun dia bermaksiat. Tadi saya katakan. Saya katakan seperti tadi ya. Jadi khalifah ini maknanya luas. Termasuk kerajaan pun bisa dianggap khalifah. Bah khilafah Bani Umayyah, filah khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Abdullah bin Zubair kan ada juga. Khilafah Mamalik ya. Hasan bin Ali itu pernah jadi khalifah. Kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Nah, tapi tidak masuk dalam khilafah khulafaur rasyidin. Maka khalifah ini maknanya luas, yaitu seorang pemimpin yang menerapkan ajaran Islam. Jadi ini penting sekali, karena sekarang juga ribut masalah khilafah. Khilafah yang benar itu apa? Apakah sebuah daulah seperti Indonesia ini bisa menjadi khalifah? Bisa. Bentuknya tidak harus seperti bentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bentuknya apapun juga, yang penting penguasa itu pertama menegakkan syariat Islam, kan gitu. Kemudian menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kenegaraan. Maka disebut dengan khalifah. Walaupun tadi ada penyelewengan dikit-dikit, ada yang minum khamr, ada yang macam-macam, itu disebut khalifah. Makanya khalifah inilah yang mempunyai tiga anak itu, yang anaknya tengkar, karena khalifah yang baik tidak mungkin kemudian dia tengkar, kan gitu. Nah, ketika tengkar itulah kemudian terjadi Mahkamah Kubro. Jadi ini khalifah yang belum sempurna, tidak alaman haji nubuah. Kalau alaman haji nubuah adalah khalifah yang dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian diteruskan oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Ya, walaupun sebelum itu harus ada mukadimah khalifah-khalifah yang kecil-kecil lah. Barangkali sekarang itu kalau dikatakan khalifah, iya, tapi khalifah minal muslimin atau jama'atun minal muslimin, khalifah kecil-kecilan bolehlah, silahkan ya, selama tujuannya untuk menegakkan Islam. Tapi kalau itu khalifah dianggap khalifah alamah jadi nubuah, sebentar, nanti dulu, Imam Mahdinya mana, kan belum ada ya, kan itu harus keturunannya, keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan, dan namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan berarti anaknya Raja Abdullah Yordan juga ya. Maka juga itu harus didalami. Paling selamat kalau kita merujuk kepada perkataan para ulama zaman sekarang apa. Itu paling selamat kita menghadapi fenomena hari kiamat ini, rujuk kepada perkataan para ulama dunia sekarang apa. Maka perlu dikumpulkan buku-buku. Maka saya anjurkan buku ini dibaca untuk membantah tulisannya Menjamaluddin. Terus buku ini sebagai penutup pak ya, buku ini tolong dibaca, namanya Araddu al-Ifham liman za'ama inqida'u umri ummatil Islam. Ini juga rat terhadap Amin Jamaluddin juga, karangannya Dr. Abdul Hamid Handawi. Ini adalah yang menulis tentang Luzumu Jama'atil Muslimin. Ini bagus sekali pengarangnya menulis buku itu, dan menulis buku ini ditambah dengan buku Arad Al-Amin ini. Ini bukunya juga bagus ya. Ini juga dari ulama Mesir. Ya, ini juga merat buku-buku tersebut. Jawabannya Asy-Syafi ya. Wal Kafi, jawabannya luar biasa, sempurna ya, aslinya lengkap ya. Ya, komprehensif antara satu dengan saling melengkapi. Itu lumayan untuk jadi bekal kita menghadapi subhat-subhat semacam ini ya. Oleh karena itu, secara umum kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak dekat dengan para ulama, supaya kita tidak kena subhat-subhat akhir zaman seperti ini. Alangkah banyaknya subhat-subhat itu, dan sangat disayangkan subhat-subhat itu kadang-kadang disebarkan oleh sebagian aktivis muslim yang mungkin belum mendalami secara penuh syubhat ini, kemudian sudah tergesa-gesa disebarkan kepada masyarakat. Saya kira itu sebagai closing saya dalam pertemuan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah berkenan atas penjelasannya mengenai poin-poin penting berkaitan dengan syubhat akhir zaman. Bagaimana seharusnya kaum muslimin berinteraksi dengan dalil dan syar'i, dan kemudian bagaimana pula memasihkan isu bahasa yang berbeda yang sudah disampaikan oleh Dr. Mahathir Jajar. Terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah memberi kajian kita pada hari ini, dan juga dapat kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia pula dan para rekan-rekan media yang sudah mengikuti acara ini. Dan akhirnya hanya sampai di sini perjumpaan kita karena keterbatasan waktu. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi bagian dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjaga diri kita untuk mengatakan agar tidak masuk terjerembab dalam penyimpangan-penyimpangan, tidak khususnya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan menyikapi anda tentang akhirnya. Akhirnya, Bapak Allah Fikun, Subhanallah, Allah Fikun,